الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan مهما كانت هذه الكبائر ليس معنى هذا أننا نتساهل بارتكاب الكبائر وننسى نصوص الوعيد. Betapapun dosa-dosa besar ini, bukanlah maknanya bahwa kita bermudah-mudahan untuk melakukan dosa-dosa besar dan kita melupakan dalil-dalil tentang ancaman Allah bagi para pelaku kemaksiatan. Kama nasiyahal murji'atul ghaliyatu, sebagaimana orang-orang murji'ah ekstrim melupakannya. Idh hawwanu min sya'ni nususil wa'idi, karena mereka orang-orang murji'ah ekstrim meremehkan kedudukan dalil-dalil tentang ancaman Allah bagi para pelaku kemaksiatan. Fal muslimu la yai'asu min rahmatillahi tabaraka wa ta'ala wa la yahkumu 'alan nasi bil kufri. Maka seorang muslim tidak boleh ia berputus asa dari rahmah Allah tabaraka wa ta'ala, dan tidak boleh pula ia menghukumi manusia, yaitu kaum muslimin, dengan kekafiran. Wala yumayyi'ul islama kama tumayyi'ul murji'atu, dan tidak boleh pula seorang muslim melembekkan Islam sebagaimana orang-orang murji'ah melembekkan Islam. Wa inna ma yabqa bainal khawfi war raja'i, hanya saja seorang muslim terus-menerus berada di antara rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla. Yabqa wasatan mu'tadilan, ia terus menerus dalam keadaan pertengahan. Yabqa bainal khawfi warroja'i, terus-menerus berada di antara rasa takut kepada Allah dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Wala yai'as min rauhillahi, dan janganlah ia berputus asa dari rahmah Allah tabaraka wa ta'ala. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Sungguh tidaklah berputus asa dari rahmah Allah kecuali kaum yang kafir. Wa la ya'man makrallahi, dan janganlah seorang muslim merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Kama qala Allah Ta'ala, fala ya'malu makrallahi illal qaumul khasirun. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Wa ghulatul murji'ati lahum nasibun minal amni min makrillahi. Dan orang-orang murji'ah ekstrim, mereka memiliki bagian dari merasa aman terhadap makar Allah. Lahum nasibun kabirun, mereka memiliki bagian yang besar. Wal khawariju lahum nasibun kabirun minat tai'isi min rahmatillahi azza wa jalla. Dan orang-orang khawarij memiliki bagian yang besar dari berputus asa dari rahmah Allah azza wa jalla. Wa yabqal mu'minu biman hajis salafis salihi. Dan seorang mukmin ia terus-menerus berpegang dengan manhaj salafus salih. Al-mu'minu bi kitabillahi haqqal imani al-qa'imu ala al-fiqhi wal-fahmi wal-wa'i yabqa tami'an fi rahmatillahi khaifan min makrillahi khaifan min iqabillahi tabaraka wa ta'ala. Orang yang beriman dengan kitabullah dengan sebenar-benarnya, berdiri di atas fikih, pemahaman, tadabbur, ia terus-menerus mengharapkan rahmah Allah dan takut akan makar Allah, takut akan siksa Allah azza wa jalla. Li'annahu hina yuridu syaitanu an yughalliba fihi janibal khawfi yatadhakkaru rahmatallahil wasi'ata. Karena sesungguhnya ia tatkala syaitan ingin untuk mendominankan pada dirinya sisi rasa takut kepada Allah, ia pun mengingat rahmah Allah yang luas. Wa yatadhakkaru nususas syafa'ati, dan ia mengingat dalil-dalil tentang syafaat. Wa yatadhakkaru manhaj ahli sunnati wal jama'ati min as-sahabati wat tabi'in. Dan dia ingat manhaj ahli sunnah wal jama'ah dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Wahinama yuridu syaitanu an yu'amminahu min makrillahi yatadhakkaru nususal wa'idis syadidi ala murtakibil kabairi mislil zina wal khamri was sariqati wasairil kabairi. Dan tatkala syaitan ingin membuatnya merasa aman dari makar Allah, ia pun ingat dalil-dalil tentang ancaman Allah yang keras bagi para pelaku dosa besar seperti zina, minum khamr, mencuri, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Nususul wa'di wal wa'idi kilahuma nasba ainaihi. Dalil-dalil tentang janji Allah bagi orang-orang yang mentaatinya dan ancaman Allah bagi para pelaku kemaksiatan, kedua-duanya berada di hadapannya. Fala yandafi'u kal ahwaji ilal ya'si min rauhillahi au ilal amni min makrillahi. Maka ia tidak terdorong seperti orang yang dungu kepada berputus asa dari rahmah Allah ataupun kepada merasa aman dari makar Allah. Yakunu mutawazinan, ia menjadi orang yang seimbang antara rasa takut kepada Allah dan berharap kepadanya. Kama yuqalu mustawil janahaini bainal khawfi war raja'i, sebagaimana dikatakan sama dua sayapnya antara rasa takut kepada Allah dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qawluhu la yakhruju ahadun min ahli al-qiblati min al-islami hatta yarudda ayatan min kitabillahi. Dan ucapan al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, tidaklah keluar seorang pun dari kalangan kaum muslimin dari Islam sampai ia menolak sebuah ayat dari kitabullah. Idza kafara bi ayatin min kitabillahi bi harfin min kitabillahi fahada yakunu kafiran. Apabila seseorang mengkufuri sebuah ayat dari kitabullah atau bahkan sebuah huruf dari kitabullah, maka orang ini kafir. Li'annahu kadzdzaballaha, karena ia mendustakan Allah Azza wa Jalla. Idza kadzdzaba bil Qur'ani fahuwa kafirun, apabila ia mendustakan Al-Qur'an maka dia kafir. Idza kadzdzaba bi ayatin min Al-Qur'ani fahuwa kafirun, apabila ia mendustakan sebuah ayat dari Al-Qur'an maka ia kafir. Hadza laisa ma'nahu at-ta'wila, ini bukanlah maknanya ta'wil, yaitu tahrif, merubah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, yaitu merubah maknanya. Maksud Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala adalah bahwa mentahrif, merubah makna ayat-ayat Allah Azza wa Jalla tidak masuk dalam mendustakan ayat di dalam Al-Quran. Idza ta'awwala, apabila ia melakukan ta'wil, yaitu tahrif, kagulati ahlil bid'ah, seperti orang-orang ekstrim dari kalangan ahlul bid'ah. Kanu yu'awwiluna ayatis sifati, mereka menta'wil, yaitu mentahrif, merubah makna ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ha'ula'i ma kadzabu, mereka ini tidaklah mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Yaquluna kalamallahi walakin yaquluna ma'naha kada wa kada, mereka mengucapkan firman Allah akan tetapi mereka mengatakan maknanya demikian dan demikian, yaitu makna yang batil. Wa haula'i muni'u min at-takfiri bisababit ta'wili, dan mereka ini terhalang dari dikafirkan dengan sebab ta'wil, yaitu tahrif, merubah makna ayat-ayat Al-Quran. La yakhrujuna 'an da'iratil islami, mereka tidak keluar dari lingkaran Islam. Kama hasala lil mu'tazilati wal asy'irati wal murji'ati min at-ta'wilatil fasidati, sebagaimana terjadi pada orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Murji'ah berupa ta'wil-ta'wil, yaitu penafsiran-penafsiran yang rusak terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Wa qawluhu aw yarudda syai'an min athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, atau menolak sesuatu dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atharul Rasul alaihi salatu wassalamu in kanat qat'iyatan mutawatiratan aw sahihatan mashhuratan muntashiratan fin nasi fayukadzibu biha hadza yakfuru. Hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, apabila hadis-hadis tersebut bisa dipastikan kesahihannya, mutawatir, yaitu datang dari sekian banyak jalan periwayatan dalam setiap tingkatan sanadnya, atau sahih, masyhur, tersebar di tengah-tengah manusia, lalu ada seseorang mendustakannya, maka orang ini kafir. Amma idza kana al-hadithu qad yakhfa 'ala mithli hadha alladhi yarudduhu lam yablughu aw lam ya'rif tashihahu 'anil 'ulama'i fa waqa'a fi hadha fala yu'tabaru mukadziban li rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Adapun apabila suatu hadis bisa jadi tersamarkan pada semisal orang ini yang menolaknya tersebut, belum sampai kepadanya hadis tersebut, atau ia tidak mengetahui pensahihan hadis tersebut dari para ulama, lalu ia terjatuh ke dalam penolakan hadis tersebut, maka orang ini tidak dianggap mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma idza kana al-hadithu mutawatiran aw mashhuran aw tatadawaluhu al-ummatu tasdiqan wa amalan ثم يرده فهذا يكون قد كذب الرسول عليه الصلاة والسلام. Adapun apabila suatu hadis mutawatir atau masyhur atau umat saling menukilkannya, baik dalam bentuk membenarkannya maupun mengamalkannya, kemudian ada seseorang menolak hadis tersebut, maka orang ini sungguh dia mendustakan Rasul alaihi salatu wassalam. Hadithun mutawatirun au mashhurun ittafaqat alaihi al-ummatu mahfufan bi'amalil ummati tasdiqan wa amalan bihi thumma tukadzibuhu wa tarudduhu hadha kufrun. Sebuah hadis yang mutawatir atau masyhur, umat ini menyepakatinya, diliputi dengan pengamalan umat ini, baik dalam bentuk membenarkannya maupun mengamalkannya, kemudian engkau justru mendustakannya dan menolaknya, ini merupakan kekafiran. Amma idza sallama bihi annahu hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama thumma ta'awwalahu shakhsun aw jama'atun fahaulai la yakfuruna bal yubadda'una idha kana muta'alliqan bi'aqidatin la siyama idza tabau fihi ahwaahum. Adapun apabila seseorang menerima hadis tersebut bahwasanya ia merupakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian seseorang atau sekelompok orang mentakwilnya, yaitu menafsirkannya dengan makna yang batil, maka mereka ini tidak kafir, akan tetapi dihukumi dengan kebid'ahan apabila hadis tersebut berkaitan dengan akidah, terlebih apabila mereka mengikuti padanya hawa-hawa nafsu mereka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang menolak sebuah hadis Rasul alaihi salatu wassalam butuh untuk dirinci bagaimana keadaan hadis tersebut. Apabila hadis tersebut bisa dipastikan kesahihannya, mutawatir, masyhur, maka menolaknya merupakan kekafiran. Adapun apabila hadis tersebut bisa jadi orang semisalnya tersamarkan olehnya hadis tersebut, misalnya dengan hadis tersebut belum sampai kepadanya atau dia tidak mengetahui pensahihannya dari kalangan para ulama, maka orang ini yang menolaknya tidak dihukumi dengan kekafiran. Tafaddalu wa barakallahu fikum.